بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواتي في الدين أعزني الله إياكم saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, di mana Allah memilih kita, menjadikan kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan kita bersyukur Allah membimbing kita pada sunnah ini, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dimudahkan untuk ittiba, mengikuti sunnahnya. Dan nikmat Allah yang lebih besar ketika Allah setelah menjadikan kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, menjadikan kita ahlus sunnah, Allah membimbing kita ilmu untuk terus kita kaji dan kita pelajari. Dan sungguh betapa banyak saudara kita kaum muslimin, tentunya mereka semua menginginkan kebaikan, namun tidak memiliki kuncinya, tidak dapat dikuncinya untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Dan adalah pintu kebaikan itu ada pada ilmu. Maka siapa yang Allah bukakan baginya pintu ilmu, Allah bukakan baginya pintu kebaikan fid dunya wal akhirah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hamba itu mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham pada agama ini. Sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, betapa banyak sisi kekurangan-kekurangan kita dalam kehidupan ini, kekurangan kita dalam agama ini, dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, kita amat sangat banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dan sungguh tidak ada yang bisa untuk menutup kekurangan itu kecuali ilmu. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendaki ia mendapat kebaikan, Allah akan jadikan ia faham terhadap agama ini. Dan iwafila barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita alamat tanda bagi hamba yang Allah kehendaki adanya kebaikan bagi dia. Allah akan membimbingnya pada ilmu, yang dengan ilmu ini dia bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, kajian yang kita bahas pagi ini dengan tema peran wanita muslimah atau peran muslimah dalam mendidik anak di rumah. Walaupun sebenarnya tanggung jawab sepenuhnya pendidikan keluarga itu tentunya pada suami, namun secara khusus pendidikan di rumah tanggung jawab istri. Lihat firman Allah pertama dalam surat Tahrim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya api. Neraka itu adalah batu dan manusia. Bukankah ngeri? Allah memberitakan bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang dijaga oleh malaikat yang kejam, bengis, sadis. Tiada pernah ada rahmat padanya. Ini Allah ingatkan supaya kita waspada. Dan kita usaha bagaimana cara membentengi diri kita, keluarga kita dari api neraka itu. Maka Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menerangkan kepada kita maksud ayat ini. Adibuhum wa'allimuhum, kalian didik mereka keluargamu, ajari ilmu mereka. Nah, tidak sekedar mengajari, tapi mendidik, membimbing untuk baik. Karena banyak anak-anak pintar, punya ilmu, tapi tidak terdidik, akhlaknya jelek. Wal'iyadzubillah. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, harus kita sadari, target dan tujuan pendidikan dalam Islam bukan hanya mencerdaskan dan membuat pintar, tapi lebih daripada itu mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang saleh, salihah. Begitupun diri kita, belajar ilmu bukan sekedar kita ingin tahu supaya ngerti, tapi bagaimana kita bisa merubah diri, membimbing diri menjadi yang lebih baik, menjadi insan yang saleh, salihah. Ini penting. Dan iwafillah barakallahu fikum, kebanyakan pendidikan yang ditekankan orang tua kita hanya bagaimana anaknya pintar, ya, untuk mencari dunia, untuk mendapatkan dunia. Praktis seperti ini, dari kecil masuk TK, kemudian lulus TK masuk SD negeri, kemudian cari kalau bisa SMP negeri, setelah SMP negeri kalau bisa SMA negeri. Sehingga di waktu SMA sibuk untuk persiapan masuk UMPTN, ujian persiapan perguruan tinggi supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Harapannya keluar kuliah jadi pegawai negeri. Itu praktis orang tua. Jadi angan-angan mereka itu seakan-akan nasib anak garisnya di tangan orang tua. Harus begini nak, nanti kamu akan jadi begini. Kau harus begini, nanti jadi begini. Jauh dari perhatian terhadap agamanya. Sehingga yang terjadi sering kebalikannya. Karena dari awal tidak didasari agama yang kokoh pada putra-putrinya, ya, begitu dia SD pelajarannya sedikit, agamanya cuma sekian jam pertemuan, dia belum bisa baca Quran dengan baik kecuali di rumah diajar. Di SMP-nya sibuk dengan les ekstrakurikuler, pramuka dan yang lainnya. SMA sibuk dengan bimbingan belajar masuk MPTN. sampai kuliah masih belum menguasai agama, belum mengerti agama secara baik. Di kuliah dia dapati berbagai macam aktivitas, kelompok-kelompok taklim, kajian-kajian agama, dia pun masuk atau terseret dalam kelompok-kelompok itu. Tanpa dia sadari, tanpa dia mengerti, tahu-tahu masuk teroris, tahu-tahu masuk ini, tahu-tahu masuk ini. Hadirin, ini juga orang tua, akhirnya apa yang diharapkannya lolos, tidak tercapai. Atau sebaliknya, ketika anaknya di kuliah juga jauh dari kajian-kajian agama, murni kuliah. Begitu selesai sarjana, dia punya ijazah, mau ngelamar kerja enggak diterima. Ya, kesana kemari tidak ada lowongan. Basic agama kosong. Akhirnya apa? Frustasi, malu hati, apa yang terjadi? Bisa-bisa bunuh diri karena gengsi. Ya. Dan ini adalah membahayakan. Beda kalau anak sudah dibekali agama. Maka ihwa barakallahu fikum, kita akan mengungkap di sini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua pemimpin. Kalian semua akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Wa rajulur ra'in mas'ulun an ra'iyatih, wa imra'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Suami pemimpin dalam rumah tangga. Perempuan pemimpin di rumah suami yang akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Lihat secara umum suami. Seperti Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu. Di situ tentunya tekanannya pada suami khususnya dan mencakup wanita. Karena semuanya mukmin mukminah. Kena ayat ini. Ku anfusakum wa ahlikum. Sehingga ihwa barakallahu fikum, karena pendidikan ini peran utama adalah orang tua punya tanggung jawab. Sehingga sebagai ayah, sebagai ibu harus mengerti apa tujuan pendidikan yang akan dia selenggarakan untuk anak-anaknya. Tujuannya apa dia mendidik anak-anaknya? Ini harus disamakan visi misinya. Jangan sampai ibunya ingin seperti ini, ingin jadi pegawai negeri, ayahnya ingin anaknya jadi anak soleh atau sebaliknya. Ya. Ibunya ingin anak jadi polisi, bapaknya ingin anak jadi guru. Berseberangan. Hadirin, hendaknya kita perhatikan. Yang terpenting bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh. Dan tentunya berilmu. Karena kesolehan bersamanya ilmu. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Kita akan memulai peran wanita muslimah dalam mendidik anak di rumah. Ini menggambarkan bahwa pendidikan itu dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat dasar-dasar, ya, landasan itu dari mana mulainya. Kalau pendidikan umum, umumnya dari TK, mulai usia 4 atau 5 tahun. Nah, kalau dalam Islam pendidikan dimulai dari kapan? Sejak kapan pendidikan anak dimulai? Ikhwah, sejak kapan? Sejak lahir? Sejak 5 tahun? Sejak kapan? Ternyata Rasulullah SAW telah mengingatkan pendidikan anak itu dimulai dari sejak anak itu belum lahir. Ya? Dari sejak awal mula seorang lelaki jejaka menentukan pilihan calon istrinya. Begitu pula wanita, mulai dari siapa yang melamarnya, yang menentukan nantinya menjadi bapak bagi anak-anaknya. Laki-laki menentukan pilihannya, siapa calon ibu bagi anak-anaknya. Karena itulah ikhwah barakallahu fikum, yang terpenting kata Rasulullah SAW, engkau selektif dalam memilih seorang ibu. Supaya apa? Ketika engkau benar di dalam memilih dia seorang wanita yang akan menjadi ibu bagi anak-anakmu, maka sungguh engkau telah menyelamatkan generasi keturunanmu dari fitnah-fitnah yang ada, dari kejelekan-kejelekan yang akan muncul. engkau telah berusaha menyelamatkan generasimu. Sebab wanita yang baik, salihah, itulah akan menjadi guru bagi anak-anakmu. Kalau engkau benar memilihkannya, berarti engkau telah menyiapkan yang terbaik bagi anak-anakmu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ah li arba'in." Wanita itu dinikah karena empat perkara. Li jamaliha, li maliha, li hasbiha, wa li diniha. Fadfar bidzati din taribat yadak. Wanita dinikah karena empat perkara. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan bahwa perkara yang membuat seorang itu tertarik kepada seorang wanita, karena wanita memiliki di antaranya empat ini. Laki-laki pasti tertarik dengan wanita cantik, betul enggak? Pasti laki-laki akan tertarik dengan wanita cantik. Boleh kau pilih cantiknya. Begitupun laki-laki akan senang kalau wanita kaya raya. Apalagi cantik kaya raya. Ya, subhanallah. Terus yang ketiga, yang punya nasab baik, keturunannya bagus. Ya, senang tentunya. Namun ingat, yang keempat, agama. Dari 1, 2, 3, 4 belum menekankan, fadfar bidzati din. Engkau utamakan yang punya agama, supaya engkau selamat. Artinya, dengan agama yang kau pilih dari wanita itu, maka engkau telah menyelamatkan dirimu, dan menyelamatkan anak keturunanmu. Karena wanita yang solehah tidak mungkin akan mendurhakai dirimu, dan tidak akan mungkin membuat durhaka anak-anakmu. Lihat. Sehingga Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, wallahi ma afada mar'un fa'idatan ba'da imanin billahi azza wa jalla khairan min imra'atin hasanatil hulukin wadudin waludin. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, demi Allah, tidaklah seorang bisa memberikan faedah yang lebih besar, faedah setelah iman kepada Allah Azza wa Jalla, dibandingkan faedahnya seorang wanita yang salihah, yang baik akhlaknya, yang besar cintanya, dan subur banyak keturunannya. Ingat, tidak ada seorang yang bisa memberikan faedah yang lebih besar setelah seorang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla daripada faedah yang diberikan wanita yang salihah, yang baik akhlaknya, besar cintanya, dan subur banyak anak keturunannya. Sebaliknya, wallahi ma afada mar'un fa'idatan ba'da kufrin billahi azza wa jalla syarran min imra'atin sayyi'atil khuluq wa hadidatil lisan. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang memberikan faedah keburukan yang lebih besar, ya, setelah kufur kepada Allah, daripada keburukan yang timbul dari seorang wanita yang jelek akhlaknya, tajam lisannya. Wanita kalau agamanya kurang, perilakunya jelek dan lisannya tajam. Makanya suami tobat-tobat kalau dengar suara perempuan yang seperti ini. Karena apa? Yang sakit bukan badannya, langsung hatinya. Cut-cut. Tusuk terus hatinya dengan apa? Ucapannya. Menusuk hati, menyakiti hati. Di telinga terasa kayak petir menyambar, di hati hancur. Mau sabar atau mau bertahan atau mau bubar? Ya, si malakama. Mau bubar, kasihan anak-anak. Mau bertahan, tak tahan. Ya. Terus mau apa lagi? Mau ganti takut enggak dapat lagi. Bingung. Hati-hati. Perhatikan ikhwah. Coba antum lihat perbedaan antara wanita salihah dengan wanita yang tidak salihah. Apa yang diucapkan oleh Umar Ibn Khattab ini? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan faedah yang lebih besar kebaikannya setelah orang iman kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan kebaikan seorang wanita yang salihah, yang baik akhlaknya, besar cintanya, dan subur banyak anaknya. Engkau dapatkan yang mana? Lihat ikhwah. Dari wanita salihah ini, engkau suami sudah dapat keuntungan. Keuntungan yang mana? Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairun mataiha mar'atus salihah. Dunia itu kenikmatan, keindahan. Dan seutama-utama keindahan, kenikmatan dunia ada pada wanita salihah. Bukan pada rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Hadirin, apa artinya engkau tinggal dalam gedung yang mewah, istana yang megah, kendaraan yang mewah, tapi hatimu susah? Apa artinya? Hati susah. Karena apa? Na'udzubillah. Istri ternyata dia bukan wanita salihah. Ya. Ini akan membuatmu sengsara dunia. Kekayaanmu tidak membuat bahagia. Tapi biarpun engkau tinggal sebagai kontraktor, rumah kontrak maksudnya, ya. Tapi istrimu salihah, masya Allah. Dia akan selalu menyenangkan bila engkau memandangnya, taat bila engkau mengajak dan menyuruhnya, tidak pernah protes dengan pemberian suaminya, selalu qanaah menerima dan sabar dengan kekurangannya. Siapa yang enggak susah? Siapa yang enggak senang maksudnya? Tentunya senang dan tidak susah lagi dia. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Makanya beliau mengatakan, wallahi ma'afadam ra'un fa'idatan ba'da kufrin bila azza wa jalla syarran. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang memberikan fa'idah keburukan yang lebih besar setelah kufur kepada Allah dari keburukan seorang istri yang jelek akhlaknya, tajam lisannya. Sehingga kata beliau, wallahi inna minhuna lahum lahullan ma yufda minhu wa inna minhuna lahun man ma yuhda minhu. Demi Allah, sungguh di antara mereka wanita itu ada belenggu-belenggu yang mesti engkau lepas dan kau ganti. Artinya kalau engkau dapatkan wanita yang jelek kayak tadi, na'udzubillah min dzalik, seakan-akan engkau terbelenggu. Engkau ngomong sekali, dia serobot dengan 1000 kali ucapan. Engkau begini, dia salahkan. Selalunya enggak ada yang pas. Seakan-akan kau terbelenggu. Dituntut untuk kerja, tapi enggak ada syukurnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan kau ingin lepas dari belenggu. Ya. Adapun kalau wanita yang salihah tadi, sepertinya engkau memiliki ghanimah, dapatkan ghanimah, rampasan, ya, harta yang berlimpah dari harta-harta yang mewah, mulia, emas permata. Ya, dan engkau, ya, bisa memanfaatkannya. Itu wanita salihah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, awalnya terpenting jangan salah pilih. Maka dikatakan para ulama, al-ummu madrasatun. Ibu itu sekolah. Ya. Ibu adalah ibarat sekolahan. Di mana yang namanya ibu sebagai sekolahan, idza adattaha adada jilun thayyibun. Kalau engkau mempersiapkannya, ibu yang baik untuk anak-anakmu, berarti engkau telah menyiapkan bagi anakmu generasi yang mulia. Engkau telah menyiapkan guru untuk generasi yang mulia nantinya, yang baik hasilnya. Ini penting. Jadi, pendidikan di rumah itu jangan salah kita, ya, mengertikannya. Dimulai dari awal kita menentukan pilihan siapa orang yang akan kita jadikan guru bagi anak-anak kita, ibu bagi anak-anak kita. Begitupun wanita, jangan salah pilih siapakah kiranya guru di rumah tangganya, siapa kiranya pemimpin bagi dirinya, dan siapa guru bagi anak-anaknya. jangan salah pilih. Maka Nabi SAW mengingatkan, idza ja'akum man tardona dinan wa khuluquhu fankihu biha, bila datang padamu laki-laki yang kau ridho agamanya, ridho akhlaknya, nikahkan. Jangan tunggu dia kaya raya. Ingat, kalau yang datang biarpun dia masih miskin, ingat janji Allah, iyakun fuqara yuhnihimullah. Kalaukah kalian masih fakir, Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian. Allah akan memberikan kecukupan pada kalian. Maka ihwa barakallahu fikum, disebutkan dalam ayat yang lain bahwa, naam, barang siapa yang Allah berikan kepada seseorang istri salihah, maka sungguh dia telah dapatkan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil akhar. Bertakwal engkau kepada Allah separuh yang lainnya. Artinya engkau sudah dapatkan separuh dari agamamu terjaga. Ya, syahwatmu terjaga, pandanganmu terjaga, ya, dirimu terpelihara dengan keadaan wanita salihah di rumah. Nah, kemudian ihwa barakallahu fikum, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwa tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Walaupun yang banyak peran adalah ibu. Sehingga ayah kalau tidak salah memilih untuk guru anak-anaknya, istrinya, ibu anak-anaknya itu salihah, berilmu, maka berarti ya dia lebih ringan sebagai suami, ringan. Karena apa? Istrinya sudah bisa berperan. Dan tidak ada ruginya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, soleha ya ikhwah. Kalau dia anak perempuan kita punya, dididik menjadi anak wanita yang soleha, di dunia dia menjadi apa? Ya, simpanan bagi kita. Kebaikan bagi kita. Di akhirat pun demikian. Dia menjadi benteng kita dari api neraka. Begitupun anak laki-laki yang soleh tentunya, di dunia dia akan berbakti kepada kita. Di akhirat juga sama. Dia akan memberi syafaat pada kita. Lihat hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh ada seorang yang terus-terus Allah angkat derajat mereka di dalam surga. Sampai ini orang berkata, anna lihada, kenapa aku ini? Kok diangkat terus derajatnya? Seakan-akan tidak pantas dengan keadaan yang terus diangkat derajatnya. Maka yuqol, dikatakan kepada orang ini, kenapa sebabnya dia diangkat derajatnya di surganya? Dikatakan dzalika bistighfari waladakallak. Itu sebab karena permintaan ampun anakmu untukmu. Sebab doa anak yang soleh. Nah, kalau orang tua mendidik anak tidak dengan didikan agama, tidak ngerti doa, apa jadinya? Orang tua hidup, dia masih hidup, bikin susah orang tua. Orang tua meninggal dunia, dia susah, enggak bisa doa. Akhirnya panggil tetangga untuk baca doa. Karena dianya enggak bisa doa. Kalau anak yang soleh, enggak perlu panggil banyak tetangga. Tinggal dia sendiri panjatkan doa. 5 waktu sehari semalam, dia panjatkan. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa dia panjatkan. Masa doa Rabbighfirli waliwalidayya enggak hafal? Sarjana ini. Doa enggak bisa. Apa enggak ngeri? Apa enggak sengsara orang tuanya? Rugi orang tua baru menyesal di kemudian hari setelah mati. Anaknya tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan akan menjadi sebab tuntutan di akhiratnya. Kata Nabi SAW, beliau mengingatkan kepada kita, bisa seorang anak ketika dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala, dia tidak mau. Kenapa? Ayah ibuku di neraka, dia tidak mau. Lalu maunya orang tuaku juga. Kenapa? Karena dia yang membuat aku menjadi anak yang baik. Dia mendidikku di dunia. sehingga diperintahkan ambil orang tuanya. Dengan syafaat anak yang soleh, sama-sama masuk dalam surga Allah. Ada pula sebaliknya, anak di neraka, tidak mau dia nuntut sama orang tuanya. Kenapa? Karena selama hidup tidak pernah orang tua ajar agama. Sehingga orang tuanya pun akibatnya tanggung jawab. Harus ya seret lagi. Karena dia melentarkan anaknya di dunia. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wasiyatullah lil aba bi auladihim sabiqatun alal wasiyatil aulad bi abaihim. Wasiat Allah kepada orang tua untuk mendidik anak-anak, ya, mengasuh dengan mendidik anak-anaknya itu didahulukan daripada wasiat Allah kepada anak berbakti pada orang tua. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, takut melarat, takut merepotkan, jangan bunuh. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, beliau mengatakan, fa'aman ahmala ta'lima waladahu wa tarakahu suda, siapa yang dia menyia-nyiakan pendidikan anaknya, menelantarkan anaknya, membiarkan anaknya begitu saja tidak dididik, yang seperti ini faqad asaa ilaihi hoyatal isaah, berarti orang tua telah berbuat jelek, kejelekan yang paling jelek kepada anaknya. Ini ikhwah. Ikhwah fillah barakallahu fikum, kita akan lebih khusus membahas bagaimana peran wanita di rumah. Dan sungguh perhatikan unsur-unsur pendidikan yang perlu diperhatikan bagi orang tua. Terutama pada ya, ayah ibu tentunya. Islam telah menggariskan mulailah pendidikan dari menentukan pilihan. Karena ibarat kita mau nanam tanaman saja, kita sudah pilih benih yang unggul, yang baik. Ya, di samping lahan yang subur, kita memilih bibit yang unggul. Supayanya mendukung dua-duanya. Bibit unggul di tanah yang subur tentunya akan apa? Tumbuh dengan cepat, menakjubkan, buahnya lebat, daunnya rimbun, senang orang yang menanamnya. Begitu pula kenapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW memilih wanita yang salihah, wanita yang subur, banyak keturunannya, yang besar cintanya, sehingga setia kepada suami, dan dia sabar mendidik anak-anaknya, ramah dan sayang pada mereka semuanya. Dengan itu akan menjadi rumah itu tempat pendidikan yang paling subur. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, seluruh anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawai ayuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya itu yang akan menentukan bagi anaknya ini pendidikannya, apakah akan dididiknya menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ini peran dari dua orang tua. Ingat ikhwah, sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laula syaitan wa tarbiyatus su' minal walidaini kana alwaladu alal fitrah. Andaikan saja bukan disebabkan karena syaitan dan jeleknya orang tua dalam mendidik anak-anak mereka, pasti anak-anak akan tetap di atas fitrah. Maksudnya apa? Kalau kita benar-benar mendidik anak sesuai dengan sunnah dan kita lindungi mereka dari syaitan, tentunya anak akan berjalan di atas fitrah. Karena apa? Awalnya anak kita semua fitrah, bersih, di atas iman, di atas tauhid. Ya, seperti yang dikatakan dalam hadisul qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa, sungguh aku ciptakan hambaku semuanya lurus, hanif, di atas tauhid, di atas Islam. Fatsalathumus syayatin. Lalu setan menjerumuskan mereka, menggelincirkan mereka. Ya, ditarik oleh setan, minggir, sesat. Maka perhatikan ikhwah barakallahu fikum. Orang tua, ayah, ibu, setelah Anda betul menentukan pilihan, sehingga ketika Anda datang meminta kepada wali untuk menikah dengan gadisnya, itu pada dasarnya Anda meminta kepada Allah. Jangan lupa istikharah. Walaupun Anda melihat dia wanita sekilas nampak baik, zahirnya pakai hijab, tapi kita enggak tahu di balik hijabnya apakah dia menyimpan hati yang busuk atau menyimpan hati berlian. Ya. Istikharah kepada Allah. Jangan, pokoknya saya yakin di balik hijabnya cantik. Masya Allah, cantik hatinya, cantik rupanya. Jangan, jangan ya tergesa-gesa. Istikharah dulu. Karena apa? Yang tahu sejatinya baik dan buruk bagi kita ke depan Allah, bukan kita. Ya, sehingga istikharah. Setelah istikharah, datang meminang, tanya orang tuanya, mohon bapak ibu, ya jelaskan kriteria akhlak, watak, sifat ibu punya anak perempuan seperti apa biasanya, supaya saya ini bisa membimbingnya atau saya bisa mengerti sebelum saya menjadi pemimpinnya. Orang tua jujur, iya nak, ini anak saya kebiasaannya manja, sukanya begini, sukanya begini, jelaskan, jangan ditutupi. Ya, jangan ditutupi. Ini bukan jual beli, tapi ini adalah untuk kebaikan nanti. Kalau orang jual burung dalam sangkar kadang ditutupin. Wah, ini burungnya bagus begini begini, puji-puji. Ya. Dibuka, jangan dibuka. Ah, ini sudah ada unsur penipuan nanti. Ya barakallahu fikum, jelaskan. Begitupun laki-laki menjelaskan pribadiannya atau tanya lewat orang lain. Supaya tahu keturunannya. Supaya kita enggak salah pilih. Nah, kalau sudah betul kita istikharah mantap dan memang itu baik, lihat langsung pernikahan. Setelah pernikahannya ikhwah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan anak, itu ada beberapa unsur yang harus orang tua tempuh, lalui, jalani. Unsur-unsur pendidikan di rumah penting. Yang pertama adalah tarbiyah ilmiah imaniyah, pendidikan keilmuan keimanan. Ini penting yang pertama. Nah, untuk perkara yang satu ini, untuk mewujudkan supaya orang tua bisa mendidik anaknya pendidikan ilmu dan iman pada rumahnya, maka tadi Rasulullah SAW menentukan dari awalnya, pilihanmu jangan salah, pilih wanita solihah, pilih suami yang solih. Lalu Anda menikah supaya resmi halal. Setelah Anda menikah, ingat, ada sunnahnya. Anda tidak boleh buru-buru. Begitu Anda masuk menemui istri, pertama kalinya Anda sudah diajar doanya. Seperti yang kemarin pernah kita singgung, doa seorang suami pada istrinya. Ketika pertama menjumpainya setelah akad nikahnya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Doa ini. Pegang ubun-ubunnya, cium keningnya. Jangan kasar yo. Jangan kasar. Dengan lembut tentunya. Ya. Cium keningnya, doakan. Dan penuh harapan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dia, kebaikan akhlaknya. Aku berlindung padamu dari kejelekan dia dan kejelekan akhlaknya, wataknya, perangainya. Setelah itu sholat 2 rakaat suami istri. Doa mohon kepada Allah barokah dari keluarganya, dari pernikahannya. Dan begitu dia selesai sholat, tamu-tamu sudah bubar, masuk malam pertama, jangan buru-buru, ada doa lagi. Toh? Sebab apa doa lagi? Kata Rasulullah SAW, bila seorang suami mendatangi istri, Kemudian ia membaca doa bismillahi Allahumma janibna minasyaitan wa janibisyaitana ma razaqtana. Ya. Kalau dia baca doa ini dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang anugerahkan pada kami. Kalau dengan hubungan badannya suami istri ini kemudian menjadi anak lahir dengannya, sebabnya maka apa? Lam yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan membahayakan anak ini. Syaitan tidak akan membahayakan anak ini. Kalau syaitan sudah tidak membahayakan anak ini karena Allah sudah melindungi, tinggal pendidikan orang tuanya. Benar enggak mendidiknya? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan, faqidus syai la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak bisa memberi sesuatu. Kayak saya enggak punya uang umpamanya, enggak mungkin saya bisa kasih uang. Kalau orang tua, bapak, ibu enggak punya ilmu, mana mungkin akan didik anaknya? Betul? Ilmu enggak punya. Mau dididik dengan apa? Nah, makanya kebanyakan dibiarkan tumbuh tanpa diajari ilmu. Serugi. Perhatikan ikhwah. Kata Syekh Shalih Utsaimin, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizhahullah taala, beliau mengatakan laula syaitan wa tarbiyatis su, andaikan bukan karena syaitan dan pendidikan yang jelek minal walidain dari kedua orang tua, kanal walid alal fitrah, pasti anak akan di atas fitrah. Nah, maka itulah beliau Rasulullah SAW mengingatkan, kalau engkau mendatangi istrimu, jangan lupa doa supaya kalau ditakdirkan ada rizki, anak itu lahir hamil istrimu dengan sebab itu, dia akan dijaga dari syaitan. Tinggal ketika sudah lahir, bagaimana engkau orang tua, ayuhawidanihi, ayunasironihi, ayumajisani. Apa engkau akan bikin dia Yahudi, Nasrani atau Majusi? Kau punya tanggung jawab. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Sehingga sebelum mereka lahir, belajar kita. Nah, sekarang kita ngaji setelah anak-anak banyak. Bagaimana? Ya, solusinya apa? Tinggal dibenahi, diperbaiki. Ya, sekali lagi, dibenahi, diperbaiki. Bukan ganti mulai dari awal lagi. Bukan begitu. Enak sekali ganti. Nah, terus yang ini dikemana, Kak? Diperbaiki, dibenahi. Doa-doanya terus ditambah. Ya, dipraktekkan sama istri. Ya, di rumah. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Ini doa-doa yang seperti ini penting. Terus setelah terjadi hamil, ya, ingat, engkau sebagai ayah, demi anak-anakmu nanti, jangan engkau memberi nafkah kepada istrimu kecuali yang halal dan thayyibah. Sebab janin yang tumbuh di perut istrimu itu, dia akan tercampur darah daging tumbuh dengan makanan yang dimakan ibunya. Betul? Jangan sekali-kali masuk yang haram kepada ibunya, sehingga menjadikan haram darah yang tumbuh dan daging yang tumbuh dalam janin yang sedang tumbuh ini. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dzakara rajul yutilu safar as'asa akhbar yamuddu yadayhi ila as-sama', ya, faqala ya rabbi wa mat'amahu haram wa malbasu haram wa huddi bil haram fa ana istajabulah. Beliau Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang sudah safar panjang perjalanannya. Sampai badannya kotor, bajunya kumal, rambutnya kusut. Dia menengadakan tangan ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun sayangnya dia punya makanannya dimakannya haram, pakaiannya campur haram, tumbuh besar dengan barang haram campur. Mana mungkin doanya terkabul? Itu ingat. Hati-hati suami. Tidak ada tuntunan dari Nabi kalau istrimu hamil, baca surat Maryam biar cantik. Baca surat Yusuf biar ganteng. Lah Quran surat pertama surat apa? Yang kedua. Nah itu. Jadi kamu gak mau baca surat Al-Baqarah, takut anaknya nyati? Gak gitu. Gak ada tuntunannya. Ya, maka jangan terpengaruh. Baca Yusuf terus setiap malam biar anakmu ganteng. Baca surat Maryam biar cantik. Enggak ada tuntunan dari Nabi. Yang ada adalah doa-doamu. untuk keturunanmu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam selalu panjatkan doa, Rabbi ja'alni muqimat salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surat Ibrahim ayat 40-41. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimat salati ya Tuhanku ya Rabbku, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat. Wa min dhurriyyati, dan juga anak cucuku. Ingat ikhwah, kalau doa jangan pelit untuk diri sendiri. Ya, jangan untuk diri sendiri. Ingat anak cucu, ingat istri, ingat keluarga. Lihat doa Nabi Ibrahim ini. Dalam Quran Allah sebutkan banyak doa-doa dicontohkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah beliau mengatakan, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Beliau dengan Nabi Ismail setelah selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana ja'alna muslimaini laka. Ya Rabb kami, jadikan kami berdua orang yang berserah diri kepadamu dan juga anak keturunan kami ya Allah. Wa arina manasikana, tunjukkan pada kami cara ibadah haji kami ya Allah. Wa tub alaina, beri taubat kepada kami. Lihat domirnya kami. Kami berarti banyak. Nah itu. Makanya kalau doa bagusnya yang kita paham. Jangan kita cuma apa? Amin, amin, amin. Terkadang imamnya doa untuk sendiri. Rabbi firli, amin. Ya imam, ya Allah ampuni aku, makmumnya amin. Dia gak dapat. Kan dia untuk diri sendiri. Ya. Kalau imamnya Rabbana firlana, ya makmum mungkin dapat. Karena dia dan jamaahnya. Ya. Tapi kadang-kadang dia untuk sendiri. Nah, itu. Ini dalam hal yang seperti ini. Belum dia punya permintaan, sekian banyak orang apa sama permintaannya? Tentunya beda-beda. Yang bujang pengin dapat istri. Lah yang sudah 3-4. Usianya sudah lanjut. Ya tentunya beda lagi doanya. Kan begitu. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, bagus perhatikan doa yang kita upayakan. Hafal doa itu. Taib. Anak tumbuh dalam janin ya. Orang tua, ayah, seringlah tegur sapa anak dalam perut. Loh, gimana? Ya bisa jadi engkau usap perut istrimu, doakan dia, kira-kira istri marah atau senang? Coba lihat. Kalau dipukul ya marah, tapi kalau diusap tentu senang. Dia bangga, suaminya sayang. Anaknya didoakin, didoainnya. Ya, diusap, didoakan supaya jadi anak yang soleh. Tidak mengapa. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Begitu anak sudah lahir ke dunia, antum lihat, sambut kelahirannya dengan sukacita, dengan bahagia. Jangan lupa juga doa lagi. Apa doanya ketika lihat anak baru lahir? Ini dalam rangka mendidik anak lo ya. Istri, suami juga sama-sama mendoakan. Gimana doanya? Lupa. Hadirin, doanya u'idzuka bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah ya wa lammah. Aku mohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat yang sempurna untukmu wahai anakku, dari semua syaitan-syaitan dan sihir-sihirnya, gangguannya, dan binatang buas, dan dari mata-mata jahat dan sihirnya. Saya ulangi, aku mohonkan perlindungan untukmu pada Allah dengan kalimat yang sempurna, dari semua syaitan dan gangguannya serta binatang buas, dan dari mata-mata jahat serta sihir-sihirnya. Anak lahir terjaga, terlindung. Dan jangan dari kecil sudah diajar syirik. Ini harus, makanya antara suami istri harus sepakat. Anak kita jangan dimulai dengan kesyirikan. Mana kesyirikan yang terjadi kadang karena terpengaruh. Istri masih ikut orang tua atau suami ikut nurut orang tuanya. Nah, anakmu lahir nanti begini. Potong itu plasentanya, dibersihkan, dimasukin tempat sendiri, tanam depan rumah, kasih lampu supaya terang. Ada adat begitu enggak? Pernah lihat begini enggak? Apa tujuannya? Subhanallah hadirin, padahal secara medis jelas itu plasenta adalah tempat dulunya di waktu dalam perut, dari situlah bayi makan, minum, oksigen, semua dari situ. Dari hasil makanan ibunya masuk lewat situ, dimasukkan dalam bayi itu lewat pusarnya. Sehingga ketika bayi sudah lahir ke dunia, tidak mungkin sampai gede, sampai besar, itu gendong terus bersamanya plasentanya. Jelek. Diputung. Pisah. Ya, dipisah. Nah, itu hadirin, maka ingat ini juga nasihat buat kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sungguh Allah tidak pernah mengurangi pintu rizki untukmu. Manusia, ingat. Ya. Allah tidak mengurangi pintu rizkimu, bahkan Allah selalu membukakan untukmu pintu rizki. Ketika satu pintu rizkimu ditutup, Allah bukakan untukmu dua pintu rizki. Mana maksudnya? Ketika engkau lahir, plasenta diputus, berarti engkau makan tidak dari pusar lagi. Putus. Yang selama ini memberi asupan makanan buatmu, putus pintu rizki yang ini. Dibukakan dua, ASI ibu, kiri kanan. Dua, itu. Tambah atau kurang? Ketika engkau sudah tumbuh gigi, sudah dewasa, 2 tahun sudah. Gigi sudah banyak. Roti sudah bisa makan roti, bahkan bakso sudah bisa makan bakso, cilok sudah bisa. Gigi sudah banyak, gak mungkin nyusu terus. Tutup yang dua ini pintunya. Ganti 4. 2 air. Air begini, air susu. Juga tanaman, buah-buahan, sayuran, ubi-ubian, dan binatang, hewan. Ya, baik di laut atau di darat. 4. Dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, dari air, susu, dan air yang Allah siapkan ini, 4 pintu rizki. Setelah anak enggak nyusu ibu lagi, dibuka pintunya, rizki ini, dunia ini, rizkinya, Allah siapkan. Tambah atau kurang? Tapi manusia tambah syukur atau tambah kufur? Itulah repotnya. Enggak tambah syukurnya manusia. Dan kalau Anda bisa mensyukuri rizki yang ini, ketika Anda meninggal dunia, yang 4 ini tutup. Enggak lagi kamu makan, enggak kamu minum lagi toh. Orang mati masih minta makan minum? Enggak. Tutup rizkinya yang 4. Kalau Anda soleh, Anda bersyukur hidupnya di dunia, dibukakan pintu yang 8. Rizkimu. Surga pintunya 8. Mana yang kau pilih? Bukankah tambah banyak? Tapi manusia tidak berpikir ke situ. Kadang-kadang ngeluh. Taib ikhwah. Sehingga ingat, tidak ada kaitannya plasenta yang lahir bersama bayi diputus. Sudah. Mau ditanam di mana terserah. Jangan Anda khawatir. Oh nanti begini-begini. Tidak. Jangan anak ajari kesirikan dari kecilnya. Dikasih gelang dari tali benang apa, dikasih bawang apa semua. Tinggal kasih bawang, cabai dengan apalah, jadi bumbu. Ya. Oh ini untuk tolak bala. Masa untuk tolak bala pakai barang begituan? Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini termasuk syirik, gak benar. Cukup doa yang tadi dibaca, selesai. Allah melindungi anak dari syaitan, dari sihir, cukup. Ya. Subhanallah, ingat, ini mendidik anak dari pendidikan keimanan, keilmuan. Arahkan dari ajaran Nabi, sunnah Nabi dengan ajaran tauhid, jaga fitrahnya. Jangan dinodai fitrahnya. Nah, begitu anak sudah 7 hari, kata Rasulullah SAW, ya, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi, anak yang lahir semua tergadai dengan aqiqahnya. Tudbahu fisabihi, hendaknya potongkan kambing untuk dia hari yang 7-nya. Yusamma biha, diberinya nama, wa yuhlaq ra'sah, dan dicukur rambut kepalanya. Ini tuntunan Nabi. Ikuti. Cari uang, beli kambing, potong akikah, panggil saudara-saudara datang untuk syukur ya, kelahiran anak ini. Akikah, sedekah. Cukur rambut, kalau ada rezeki kumpul timbang rambutnya, sedekahkan senilai berapa gram rambutnya, kruskan dengan perak, sedekahkan. Subhanallah. Supaya barokah anak ini tumbuh dari awal sudah diajar dengan sunnah. Jangan lupa, baru lahir, tahnik. Anak yang baru lahir ditahnik. Dengan kurma yang dikunyah halus, disuapkan di mulutnya. Doakan lagi anak. Ya. Seperti Nabi SAW mentahnik anak sahabat. Ya. Dia pak tahnik. Kalau tidak ada, pokoknya cari yang kurma yang halus, lembut dikunyah. Apakah harus ustadz, harus kiai, harus haji? antum sebagai ayah, doa antum afdol tentunya. Kalau antum salih, lebih lagi. Naam, ikhwah barakallahu fikum. Ya. Ini penting mendidik anak. Sehingga istri juga, subhanallah, perhatikan. Ingatkan suami hal-hal yang seperti ini. Ingat, ikhwah barakallahu fikum. Walaupun bayi masih di perut, tentunya komunikasi ibu dengan bayinya ada melalui perasaan ibu. Ya. Sehingga kalau ibu ketika hamil selalu kondisinya tenang, senang, pengaruh kepada anak. Ya. Kalau ibu selalu sedih, menderita, sengsara, pengaruh juga kepada anak. Begitu sudah lahir juga sama. Usahakan rumah itu selalu tenang. Walaupun masih bayi, jangan perdengarkan ribut. Suami istri ribut, bayinya ada. Ribut begitu. Sehingga dia dengar keributan-keributan dalam rumah. Jangan. Upayakan rumah itu sering dengarkan murotal, kajian-kajian Islam atau mengaji Al-Quran. Apalagi ibunya. Karena ibunya hafal Quran, sambil nyusuin anaknya, selalu perdengarkan lantunan Quran. Masya Allah. Ada satu kisah. Wallah bisawab, ini dituturkan dia setika hamil, dia selalu menghatamkan Quran. Berusaha. Begitu melahir bayinya, dia berusaha untuk membaca Quran terus. Sampai anaknya umur 2 tahun, dia bisa bicara. Anak sudah bisa baca Quran, hafal. Biiznillah, hafal katanya. Subhanallah ikhwah. Kalaupun kita tidak menjadikan seperti itu, paling tidak sering perdengarkan. Karena anak itu awal mula berfungsi pendengarannya, penglihatannya, dan kemudian hati memahaminya. Sehingga perdengarkan sering kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga ada hadis, walaupun sebagian mengatakan lemah, Rasulullah SAW memberikan azan di telinga kanan dan komat telinga kiri ketika lahir cucu beliau. Tapi para ulama menjelaskan, perdengarkan kalimat thayyibah kepada anak. Jangan perdengarkan masih kecil sudah dengarkan nyanyian dangdut yang ini yang itu, ya, segala macam nyanyian. Waduh, masya Allah, dari kecil sudah dengar itu. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Hendaknya hindarkan. Suasana rumah yang bagus, yang baik. Bukan mewah, tapi usahakan ketenangan. Didik anak. Terus mulai ajar bicara anak. Latih anak bicara yang baik. Karena kebiasaan mendengar suara-suara yang baik, anak biasanya bisa bicara. Sudah mulai fitrahnya muncul. Subhanallah. Alhamdulillah. Muncul dari lisan anak kata-kata yang baik. Ajar ibunya. Dan ini tentunya siapa lebih berperan? Ibu. Ini pentingnya Anda suami memilih ibu yang solihah. Di sini peran mereka mulai-mulai mendidik anak dari sejak dia masih mengandung. Dia melahirkan, terus anak akan terus berinteraksi dengan ibunya. Kalau ibunya seorang wanita solihah, tentunya akan terjaga lisan ibunya. Ingat, lisan ibu ini adalah yang menentukan diantaranya bagi anak-anak kedepannya. Jangan sekali-kali ibu mendoakan jelek pada anaknya. Demikian pula ayah tentunya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u li anfusikum wa amwalikum wa auladikum illa bi khairin. Aukama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali engkau wahai suami mendoakan untuk dirimu, keluargamu atau anak-anakmu, hartamu kecuali yang baik-baik. Ya? Khawatirnya seorang mengatakan kalimat jelek pas bertepatan Allah mengabulkan doa, kata-katamu itu terkabul, jadi pada anakmu apa yang terjadi? Ngeri. Kita enggak sanggup menyaksikan. Seperti contoh ibu, jangan sampai istri di rumah ketika lihat anaknya susah dibilangin, dia bilang anak rewel, anak bawel, anak ini untuk bilang mindalik. Jangan. Anak nakal. Jangan bilang kata-kata itu. Hendaknya dikatakan, nak jangan nakal, nak aslahakallah. Hendaknya kata-kata yang seperti ini. Ya, jangan begitu, nak Allahumma yahdi. Ya, atau hadakallah. Semoga Allah memberimu petunjuk, nak. Begini yang betul. Jangan, anak ini memang dasar, nakal, kurang ajar. Nah, untuk bilang mindalik ya. Jangan kata-kata ini. Coba bedakan. Kalau ibu gak ngerti ilmu, apa kira-kira bisa mengatakan kata-kata santun, lembut, dan doa seperti tadi? Aslahakallah nak, astagfirullah. Jangan begitu nak. Ini ibu yang solihah. Tapi yang gak ngerti ilmu, kurang ajar kamu. Ngecubit. Kurang ajar, pukul. Dari kecil sudah dimainkan dengan cara kekerasan. Sehingga tabiat anak akan terpatri pada jiwanya keras. Hati-hati. Beda dengan ibu yang solihah, lembut, santun, terarah dengan doa. Lihat. Itu adalah pentingnya peran ibu solihah dalam rumah. Karena apa ya barakallahu fikum? Ya. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, kalian dalam mendidik anak jangan karena ingin memanjakan mereka, semua yang kalian punya untuk mereka diberinya apa yang diminta. Hati-hati, tidak begitu. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita, ya, bahwa ihmalihim lahum watarku ta'limihim faraidu din wa sunana. Kalian ketika menyia-nyiakan anak-anak kalian, dari kecil kalian tidak mendidik mereka dengan ilmu yang benar, tidak mengajari mereka perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah dalam agama, fad'u bi sigharan fad'uhum sigharan wa lam yanfa' bi anfusihim. Kalau engkau waktu kecil anakmu disia-siakan, tidak dimanfaatkan, dididik dengan ajaran yang benar, akhirnya anak itu tidak bisa ambil manfaat dari dirinya sendiri, dan engkau orang tua lam yanfa abahum kibara. Orang tua pun tidak bisa ambil manfaat anaknya ketika dia sudah besar, yang diharapkan berbakti pada orang tuanya, membantu orang tuanya, memuliakan orang tuanya, karena dari kecil tidak diajari oleh orang tuanya, kebalikannya yang terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan beliau mengatakan dalam kalimat yang lain, wa kam mimman asqa walada wa falada kabidi fid dunya wal akhirah. Berapa banyak orang tua yang tega secara langsung atau tidak langsung mencelakakan anaknya, merusak masa depan anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat. Apa ada orang tua yang tega seperti ini? Perhatikan dulu. Sebab apa dikatakan mereka orang tua banyak yang mencelakakan anaknya sendiri, menjerumuskan ke dalam kebinasaan dunia dan akhiratnya? Disebabkan bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Karena orang tua mengabaikan pendidikan anak-anaknya. Tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Justru sebaliknya, wa i'anatihi lahu ala syahwatihi. Dia malah mendukung, menolong syahwatnya. Ya, kayak ibu-ibu di rumah, supaya ibu bisa masak, anaknya ini nak duduk, didudukan di dalam kursi, disetelkan TV. Lihat ya, ini ibu puter. Nah, ada yang begitu? Ibunya biar bisa masak, anaknya duduk depan TV, diputarkan TV. Nah, lihat ya, ibu masak. Sekilas baik atau jelek? Suami senang, pulang masakan sudah siap. Istri senang, anaknya diam melihat TV. Sekilas baik. Ya, sekilas baik. Ingat. Yas'umu annahu yukrimu. Salah satu contoh ini mamanya. Atau dikasih HP, nak sudah duduk sini ya. Ibu masak dulu, nanti bapak pulang. Ini HP, main game sendiri. Wah, diajari. Oh, begini cara mainnya nak. Nanti kalau buka begini, kalau matikan begini. Niatnya jelek atau baik niatnya? Niatnya awalnya tujuannya biar dia diem supaya bisa kerja. Tapi ini kekeliruan yang tidak disengaja atau sengaja. Ya, justru orang tua membantu anaknya, mendukung syahwatnya. Seneng anak main sendiri. Ya. Yaz'umu annahu yukrimuhu. Orang tua mengira ini bentuk memuliakan anak. Ya. Katanya waqad ahanahu, padahal ini adalah bentuk menghinakan anak, merendahkan anak. Wa annahu yarhamuhu, dikira ini menyayanginya. Waqad zalamahu, padahal ini bentuk mendzalimi anak. Ya. Sehingga fafatau imtifa'uhu biwaladihi, luput dia enggak bisa ambil manfaat dari anaknya. Wa quwwata 'alaihi wa fawwata 'ani hadhu fid dunya wal akhirah. Dia tidak bisa ambil manfaat dari anaknya, dunia dan akhiratnya. Sehingga kata beliau, idza tabartal fasada fil aulad, Ra'aita ammatahu min kibalil aba. Bila engkau perhatikan, keumuman rusaknya anak-anak itu sebab rusak orang tua dalam mendidiknya. Masih kecil begitu ya, duduk depan TV nak lihat, sudah. Sudah gede sedikit, minta HP sendiri dikasih. Daripada main di tetangga, kasih di rumah saja. Besar lagi, minta motor, dikasih. Coba lihat. Sudah mulai bisa pegang motor sendiri, punya HP sendiri, sehingga minta pulsa, minta bensin, jalan sendiri. Orang tua bisa kontrol enggak kira-kira? Kemana anakku? Oh, sama temannya sudah main jauh. Orang tua tenang, anaknya dikiranya main baik-baik, padahal main enggak karuan. Lihat hadirin. Sehingga inilah kerugian yang diderita orang tua. Begitu dia dapati anak-anaknya ternyata masuk dalam kelompok ini, geng motor, masuk dalam ini, masuk dalam kelompok ini, kejahatan ini. Bingung orang tua. Kenapa anakku seperti ini? Siapa yang ngajari? Tidak sadar. Awalnya bengkok dari mana? Itu maka dikatakan dalam syair, idzal aslu ulqiya ghairu zaghin famatasku madad dahril furu'. Kalau itu pohon, awalnya dia sudah bengkok, dibiarin, tidak akan mungkin lurus nantinya. Kalau Anda tanam pohon pengin lurus, awalnya lagi sudah bengkok begini, diapain? Luruskan sekarang. Jangan nunggu besar nanti kan lurus sendiri. Kalau besar sudah bengkok, bengkok terus. Tambah sulit. Kalau masih kecil, luruskan. Ya, kasih tegakan. Bimbing supaya dia tumbuh lurus. Sampai tua, besar tetap lurus. Tapi kalau sudah belok awalnya, Anda sengaja belokkan memang. Ya sudah. Kayak antum lihat tanamannya di bonsai. Karena memang enggak boleh besar. Dililit dengan kawat supaya dia begini, dia begitu. Ikuti. Tidak ubahnya anak-anak kita. Makanya kalau kita pilih wanita salihah di rumah, ibu ketika menyusui anaknya, bayi ini belum bisa bicara, ayo nak, bismillah, sambil netek, awal diperdengarkan bismillah, selesai alhamdulillah, sambil dipeluk, dipiji, disayang, ya, didoakan barakallahu fiik, subhanallah. Dan setiap kali dari anaknya kelihatan sesuatu yang menakjubkan, senyum, mulai bisa senyum. Ibunya dengan lisannya yang lembut, halus, sopan dan sangat ramah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya. Selalu diperdengarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang mulia dan doa. Subhanallah ihwa barakallahu fikum. Beda dengan orang yang enggak ngerti agama. Istighfar enggak bisa, astaga gitu toh. Loh, istighfarnya kok astaga? Mau baca tahlil enggak selesai. La ilaha, na'udzubillah min dalik. Kan la ilaha illallah, kok cuma la ilaha. Apa artinya? Bahaya ini. Coba kalau ibu yang solihah, la ilaha illallah, selesai. Astaghfirullah, selesai. Ya, ikhwah barakallahu fikum. Ini bedanya. Sehingga peran wanita solihah besar di dalam menumbuhkan anak-anak generasi yang besar. Ingat, di balik generasi, di balik orang yang besar, ada sosok ibu yang berjiwa besar. Di balik Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang ibu yang salihah. Ya, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu menggambarkan kalau Anda ingin nanti anak-anak kita menjadi orang-orang mulia, pilih bibit yang mulia pula. Karena apa ikhwah? Kalau kita membuat perhiasan, bahan dasarnya dari emas, mau dibikin kalung-kalung emas, cincin-cincin emas, gelang-gelang emas, tetap harganya harga emas. Tapi kalau kita bikin bahan dasarnya dari besi, bikin cincin besi, bikin kalung ya besi, bikin apa saja besi, harganya harga harga besi, harga emas. Tidak mungkin besi harga emas. Dan tidak mungkin emas harga besi. Dan keindahannya tetap beda. Dipajang beda harganya, beda tampilannya. Ini besi, ini emas, beda. Sama dengan engkau mendidik anakmu, tetanggamu didik anakmu. Engkau didik dengan sunnah, didik dengan umumnya. Sehingga ketika tumbuh besar, kok anakmu begini ya? Masih kecil sudah pintar ngaji, anakku belum bisa apa-apa ini. Karena beda. Subhanallah, sehingga ikhwah, kalau antum didik dengan sunnah anak-anak kita, ketika kita kunjung ke rumah saudara, kagum mereka. Masya Allah, anakmu lo ini, kecil-kecil kok sudah hafal ngaji. Ini sudah bisa ngandani, bisa apa? Negur saudaranya. Jangan pakai tangan kiri makannya, pakai tangan kanan, dosa itu. Setan makan tangan kiri. Karena anak sudah terbiasa dari orang tuanya. Bismillah, diingatkan saudaranya. Lihat ikhwah, kecil sudah bisa dakwah. Karena apa? Terbiasa di rumah dengan amalan-amalan sunnah. Orang tuanya, ya, subhanallah, betul-betul disiplin. Bapak ibu sepakat. Jangan sampai ibunya ketat, mendisiplin anak, mengikuti ajaran sunnah, bapaknya longgar. Sehingga ibunya selalu ingatkan, nak, duduk makannya, pakai tangan kanan, bapaknya berdiri tangan kiri lagi. Masya Allah, kira-kira mendukung gak ini? Hah? Anak bilang, Umi, itu abi, berdiri lagi, tangan kiri. Masya Allah, gak sinkron. Jadi ayah ini gak cocok. Makanya yang soleh ya soleh lagi mestinya. Supaya sama visi misinya. Mendukung. Sehingga itu ibunya gur. Nak, jangan berdiri. Bapak juga, iya nak. Salah berdiri. Rasulullah duduk nak. Dan bapaknya juga begitu. Ketika mandi, anak kok kayak, kamu nyanyi di kamar mandi nak. Unda. Gak boleh. Padahal bapaknya juga begitu. Oh, bapak yang ngajari. Nah, ikhwah. Ya. Apa boleh ngaji kamar mandi? Ya jangan. Apalagi nyanyi. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga ikhwah barakallahu fikum. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita timbal baliknya nanti anak. Kama'aka auladum aulal uquq, seperti orang tua membiarkan anak di kecilnya dia tidak mengajar cara berbakti kepada orang tuanya, sehingga ketika tua anak itu berbuat durhaka kepada orang tuanya, jangan salahkan mereka. Anak akan mengatakan, ya abata, innaka ahaqtani saghiran fahaqtuka kabiran. Wahai ayah, seperti kamu dulu enggak pernah ajar aku berbakti pada orang tua, ya jangan salahkan aku sekarang enggak bisa berbakti padamu ketika sudah tua. Ya. Wadatani walidan wadatuka kabiran, engkau dulu menyanyiakan aku, enggak pernah mendidik aku di waktu aku kecil, maka jangan salahkan aku sia-siakan engkau ketika engkau sudah tua. Lihat ikhwah, beda dengan anak soleh. Anak yang soleh ketika dia telah menjadi dewasa, bapak ibu sudah tua, dia akan berdoa, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah, rahmatilah keduanya seperti kedua orang tuaku mendidikku, membesarkanku, mengasuhku sejak aku kecil. Ini doa anak saleh. Innal jazaa' min jinsil amal. Balasan setimpal dengan perbuatan. Perhatikan ya ikhwah. Penting sekali kita menyadari pentingnya pendidikan sejak kecil. Dibiasakan anak. Ini ibu, kenapa ibu? Ibu itu 100% waktunya akan bersama anak. Selama hamil, pernah ibu titip pada bapak. Pak, tolong saya ada capek ini anakmu, gendong dulu. Waktu masih hamil, bisa dititip? Tidak ada. Mau capek, mau enggak, mau senang, mau susah, ibu hamil tetap anak bersamanya. Kemana? Terus. Tidak bisa dipisah. Lahir, nyusui. Bapak juga tidak nyusui. Toh, enggak ada pak nyusui. Ya. Dan malam, yang sering bangun, ngerawat anak, ganti pempesnya, ganti baju, kayak celananya, kena pipisnya, yang bangun bapak atau ibu? Jujur, uminya atau abinya? Eh? Husnudon, abinya. Ya. Abinya, Masya Allah. Ya. Husnudzon, kayaknya abinya. Soalnya abinya enggak bilang uminya. Berarti dirinya enggak mau kalah. Ya, Masya Allah. Makanya ikhwah barakallahu fikum, Hendaknya suami juga tahulah. Malam istri bangun, ia usahakan ikut bantu bangun. Ya, supaya dia merasa bangga. Suami pun ikut merasakan jerih payah mendidik anak. Ya, karena memang tanggung jawab dan engkau bisa kontrol. Kalau istrimu karena sudah capek ngantuk, tentunya kalaupun bangun-bangun kayak nada marah, ingatkan, sayang, jangan marah. Ayo tak bantu. Sehingga dia mau marah malu sama dirimu. Tapi kalau mau tidur terus sampai istrimu jengkel, bisa jadi popok basah dilempar ke mukamu. Pak, bangun. Kenapa? Ini lo tolong. Masya Allah. Kasihan. Ya, kasihan. Itu makanya hendaknya apa? Saling ta'awun alal birri wat taqwa dalam semua hal, dalam pendidikan, ya, adab akhlak, perhatikan. Ini pendidikan keimanan. Anak sudah 7 hari diakikahi, dikasih nama yang baik ya. Cukur rambutnya. Jangan memberi nama anak sembarang. Harus musyawarah bapak ibu, suami istri. Anak kita nama siapa ini ya? Musyawarahkan. Jangan nama sembarang, karena nanti akan dipanggil di hari kiamat ketika meninggal dunia, ketika diangkat malaikat, ruhnya ditanya, ini ruh siapa? Sebut nama Fulan bin Fulan. Nama yang baik. Pilih nama-nama yang baik. Nah, nama-nama dari sifat dari nama-nama Allah dinisbatkan kepada Allah, nih Abdullah, Abdurrahman, semisal itu, atau nama anbiya, rasul, ya. Kemudian ya barakallahu fikum, kata beliau Imam Al-Qayyim dalam kitab Tuhfatul Wadud, beliau menyebutkan mimma yaqtaju ilaihi tiflu ghayatul intiyaz al-i'tina fi amri khuluqihi. Dari perkara yang sangat dibutuhkan anak-anak kita yang masih kecil, bayi, yang lagi tumbuh, dan sangat-sangat kebutuhan ini bagi mereka adalah i'tina fi amri khuluqihi. Perhatian orang tua dalam perkara akhlaknya. Karena anak ini tumbuh dari pengasuhnya. Sehingga ayah hendaknya jangan sering bikin istri marah. Sebab kalau istri marah, anaknya jadi sasaran. Sering dimarahi. Kalau anak sering dimarahi, jadinya jiwa anak pemarah. Ya. Jangan istri dibikin ketus, judes, apa sih? Suka ngambek gitu. Nanti anaknya juga jadi suka ngambek. Jadi praktis karakter ibu itu jadi akan ditiru anaknya. Makanya lihat keturunannya, karena ini yang akan menurunkan watak ibunya ya anaknya itu. Ya, ditambah lagi bapaknya juga sama. Waduh, keras sama-sama keras. Sehingga anak menjadi anak yang keras wataknya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ayah ibu selalu lembut, santun, baik, mendoakan dengan baik, mengasuh dengan baik, insya Allah anak tumbuh menjadi anak yang baik. Ya. Ini penting untuk anak-anak kita. Supaya apa ya barakallahu fikum, ya, dia nanti tumbuh besarnya di atas perangai yang orang tua membiasakan dia. Ini masih kecil, jangan masih bayi. Masih bayi sudah dimarahi. Subhanallah, ini bagaimana gedenya bayinya sudah dimarah-marah. Ya. Ketika kecil dimarah bilang, "Oh, kamu ini memang bikin susah ibu." Masya Allah, dah kecil masih bayi sudah bilang begitu, nang bilang min dalik. Nanti gedenya bikin susah betulan gimana? Maka jangan mengatakan kalimat kecuali yang baik. Itu sabda beliau Rasulullah SAW. Jangan engkau mendoakan jelek bagi dirimu sendiri, anak-anakmu, hartamu. Kalau bagi kita, jangan sampai kita bilang, ya, dasar nasib sial. Menyesali diri sendiri. Mengatakan sial pada diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Jangan mengutuk diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Khawatirnya engkau bilang begitu benar-benar dikabulkan, dirimu sial betulan, hati-hati. Ya, jangan mencaci maki diri sendiri. Dan juga hartamu. Kayak umpamanya, engkau mencaci motor, tiba-tiba gembes motornya banyak. Loh kok gembes ini motor, bikin susah, lagi buru-buru gembes lagi. Ah hadirin, bikin susah katanya. Ya, kemudian atau bensinnya habis, marah-marah. Jangan, istighfarlah. Ya. Kemudian apa yang khawatirnya ketika engkau memaki-maki dia, mengatakan jelek pada kendaraanmu, yang padahal kalau dipompa selesai urusannya, enggak usah marah. Tapi karena engkau marah, begitu dipakai nabrak, itu sebab ucapanmu sendiri. Motor bikin sial. Kalau tadi sialnya kecil, cuma bocor saja, ini sialnya besar, nabrak. Gara-gara ucapanmu sendiri. Masuk waktu? Belum. Ihwafillah barakallahu fikum. Lanjut. Ya. Sehingga ihwafillah barakallahu fikum, yan bagi liwalidai, mestinya bagi kita orang tua dalam mendidik anak juga, ayujan nibahu akhza min ghairihi khayata tajannub. Perhatikan orang tua hendaknya menjauhkan anak-anak dari akhlak-akhlak yang jelek, ya, dan dari ya pemandangan-pemandangan yang jelek. Ada beberapa sebab atau faktor yang membuat rusaknya anak-anak generasi kita. Yang ini harus kita waspadai. Ya. Yang pertama, yang membuat rusak generasi itu adalah karena mereka tidak ada ilmu. Jauh tidak mengenal Islam. Kemudian termasuk, ya, adalah karena apa? Pendidikan yang jelek di rumah. Terus berikutnya, jeleknya orang tua dalam mendidik anak, tidak bisa menjadi teladan yang baik. Maka dalam perkara ini, mestinya orang tua itu benar-benar menjauhkan dari anak-anaknya akhlak-akhlak yang jelek. Seperti contoh, anak kalau mengambil barang orang lain, pulang ke rumah dia bawa mainan temannya. Tanbih, nak, ini punya siapa? Dia tanya dulu. Ya gitu. Ini nanti berkenaan dengan pendidikan akhlak anak. Tapi ihwa barakallahu fikum, kita kembali tadi. Pendidikan, keimanan, keilmuan. Sudah 7 hari sampai menginjak anak usia 7 tahun. Lah. Ketika umur 7 tahun, apa kata Rasulullah SAW? Murru auladakum bisolati wa huwa abna'u sab'in. Sinin, sab'in sinin. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Perintahkan anakmu sholat. Dia umur 7 tahun. Pukul dia kalau sholatnya belum betul. Dia umur 10 tahun. Wa farriqu fil madaji, pisah tempat tidurnya. Hadirin, perhatikan petunjuk Nabi, pendidikan anak-anak kita, mendidik keimanannya, bimbing dia, ajar dia sholat yang betul, wudunya yang betul. Kalau ibu ya perempuan terutama perhatikan wudunya. Kemudian ya, ketika sholatnya perempuan di rumah seperti apa, laki-laki bawa di masjid. Tapi ingat abah, kalau antum ingin didik anak-anak dibawa ke masjid, sebelum berangkat dipesan, nak, kamu ke masjid untuk apa? Mau main atau mau sholat? Mau sholat abi, betul? Iya, abi ajak. Di masjid kamu gak boleh lari-lari, harus kamu ikut abi. Jangan lari, sholat belum selesai, jangan lari. Kalau lari, abi gak mau ajak. Dari awal dijanji. Sehingga anak sudah ada memori di rumah, ingat abi bilang gak boleh lari. Sampai di masjid, ingat mak, jangan ajak temanmu lari, kamu ikut lari, duduk. Terus diingatkan, sehingga anak terbiasa. Ikhwah, itu tadi. Kalau terbiasa dari awal sudah disiplin, baik, anak akan dengan sendirinya adab terbentuk. Dia tidak akan kemana-mana. Mau lari, pegang. Melari, pegang. Sehingga dia sadar, oh iya, gak boleh lari. Selesai, dinasihatin lagi. Tuh kan, kamu jangan lari. Kalau lari gak boleh. Besok gak boleh diajak. Kalau mau ikut lagi, tahan lagi. Kamu boleh ikut, tapi jangan kayak kemarin. Sholat yang anteng. Kalau gak anteng, gak boleh. Terus ditanbih, terus diajak. Namanya mendidik, lama. Maka kata Allah, ya, wa'mur ahlaka bis sholat, wastobir. engkau perintahkan keluargamu, anak-anakmu sholat, sabar. Sabar mendidiknya. Terus. Ya. 7 tahun. 10 tahun masih belum bisa diajar, bisa dipukul. Sudah 10 tahun. Ini dari pendidikan. Bagaimana orang tua membiasakan anak menjadi baik. Sholatnya, adab-adabnya. Di rumah juga dengan saudaranya, dengan adiknya. Bagaimana adab yang baik. Sehingga ketika waktu sholat, ibunya tentunya sudah mengingatkan suaminya. Ya, mas, sudah mau waktu sholat. Persiapan, iya. Suami persiapan, anak bilang, nak, persiapan. Habis sudah persiapan, mau ke masjid. Ikut? Iya. Persiapkan, cepat ambil air wudu, ganti baju, cepat. Selesai ibunya pesan, nak, boleh ikut Abi di masjid begini ya. Nanti Abi lihat kamu. Suami istri ada konfirmasi, ada kerjasama. Ya. Sehingga anak merasa ibunya ngawasi, suami awasi bapaknya. Dan ditanamkan, nak, ibu gak tahu tapi Allah tahu juga. Maka yang pintar nanti di masjid. Ini pentingnya orang tua jadi teladan bagi anaknya. Repot kalau bapaknya gak mau ke masjid. Ya. Ibunya nyurna ke masjid. Bapaknya nonton TV. Baru pulang kerja. Anaknya, loh Abi gak ke masjid. Ah sudah kamu berangkat, sudah. Ya, anaknya ke masjid. Main di masjid. Apa di masjid gak tahu. Karena bapaknya juga gak ke masjid. Aman dia. Berbuat dengan temannya. Bermain, berlari, tenang. Ya, lihat. Kalau abinya juga mendisiplin. Enak uminya, nak, itu ubi udah siap, abi udah siap, berangkat. Bapaknya udah siap, ayo nak, cepat, ditunggu. Sudah, uminya nyiapkan, berangkat. Sambil di jalan, dipesan. Supaya anak terbiasa menjadi adab yang baik ketika akan masuk rumah Allah. Seperti kita, ketika akan masuk rumah orang lain, kita pesan pada anak-anak, kita mau kunjung ke rumah bude, ke rumah pade, atau ke rumah bibi, atau ke rumah tante. Kamu di sana gak boleh begini, gak boleh begini nak ya. Duduk yang anteng. Kan begitu. Kenapa ketika anak mau diajak ke rumah Allah, dibiarkan? Gak boleh. Harus dipesan. Nah ini rumah Allah. Ya. Seperti kamu gak boleh di rumah orang begini-begini. Ini rumah Allah lebih-lebih. Harus dimuliakan. Harus begini. Ini penting. Penanaman, keilmuan, keimanan, adab penting buat anak-anak. Ya. Dan inafillah barakallahu fikum, lihat. Umur 10 tahun boleh dipukul sebagai peringatan. Tapi ingat, dorban ghaira mubarrih. Pukulan jangan membuat cedera. Selalu kayu. Pukul pak, tangan bisa patah, kaki bisa patah, hati-hati. Atau kepala bisa pecah, hati-hati. Pukul yang tidak membuat anak cedera. Telapak tangan ada, pukul pak. Dengan selang mungkin. Atau telapak kakinya. Atau pahanya. Yang sekiranya itu tidak membuat cacat. Segera untuk memperingatkannya. Supaya anak faham. Ini pelanggaran. Ditanamkan ilmunya. Dan pisahkan tempat tidurnya. Ingat. Ini nanti berkenaan dengan pendidikan apa? Biologis dan psikologis anak. Laki-laki jangan tidur dengan perempuan. Perempuan jangan dengan laki-laki. Walaupun, oh kak adik-akak saja. Masa gak boleh tidur bersama adik-kakak? Hadirin. Rasulullah SAW... Ya, sudah melakukan tindakan pencegahan. Pisahkan, jangan tidur denganmu. Anakmu sendiri, laki-laki sendiri, wanita sendiri. Ini pentingnya rumah itu memang idealnya kamar minimal ada 2 atau 3. Kalau kamar 2 berarti 1 ayah ibu, 1 anak perempuan, laki-laki di luar. Di ruang tamu. Kalau kamarnya 3 pas, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, bapak ibu sendiri. Nah kalau kontraktor susah. Ya, makin banyak kamarnya makin tinggi kontrakannya, kan begitu. Memang idealnya rumah sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan arbaun minas sa'adah, 4 kebahagiaan. Siapa yang memiliki ini pasti dia bahagia. Pertama, mar'atus solihah, istri solihah. Orang punya istri solihah pasti bahagia dibanding istri yang na'udzubillah, ya, yang jelek akhlaknya. Yang kedua, yaitu baitul wasi, rumah yang luas. Orang punya rumah luas, kamarnya luas, banyak, memadai, hatinya senang dibanding sempit. Tentunya sempit juga senang daripada gak punya, kan begitu. Ya. Terus markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman, Dan yang ketiganya, yang keempatnya adalah ya rezeki didapat di kampung sendiri, di negeri sendiri. Rezekinya didapatkan di negeri sendiri atau di kampung sendiri. Tidak jauh dari istri. Dalam hadis yang lain, yang keempat adalah tetangga yang soleh. Sehingga ini saling melengkapi. Termasuk kebahagiaan itu kalau kita dapatkan rezeki di kampung sendiri, tidak jauh dari istri. Karena biar engkau dapatkan rezeki banyak, karena di kampung sendiri susah, ya, dibilang masa susah, saya merantau. Engkau merantau ke seberang. Di sana engkau dapat uang banyak, tapi jauh dari istrimu. Di rumah bersama istrimu, uangnya pas-pas. Kira-kira engkau pilih yang mana? Kebanyakan orang pilih jauh biar uangnya banyak daripada di rumah pas-pas saja. Ini keliru, ingat ikhwah. Kebahagiaan itu kalau rezeki itu di rumah bersama istrimu, kau dapatkan di situ. Sebab kapanpun engkau butuh dia, engkau bisa dapatkan dia. Dan kapan kau rindu, engkau langsung ketemu dia. Rizki dicukupkan seadanya bersama dia. Daripada engkau merantau, uang banyak berjuta-juta kau dapatkan. Istrimu telpon, mas, butuh ini, kirim uang. Mas, butuh ini, kirim uang. Semua bisa dicukupi. Zohirnya. Tapi giliran mas, rindu. Terus, mau ditransfer rindunya. Lewat mana? Mas kangen. Saya juga kangen sayang. Terus mau dikemanakan? Apa daya? Mau izin gak ada izin. Mau cuti gak dapat cuti. Terpaksa kangennya basi. Rindunya basi. Ditunda-tunda-tunda-tunda sampai hilang kayaknya. Kayak gak butuh lagi. Ini jeleknya. Akhirnya hadirin. Apa yang terjadi? Karena jauh dengan istri. Ini juga berbahaya. Istri juga berbahaya, suami berbahaya. Karena manusia punya kebutuhan biologis yang tak bisa dibendung, berbahaya. Ini makanya termasuk bahagia kalau antum ya, istri ada di rumah solihah, rumah sudah ada, kerja sudah ada, rezeki sudah dapat, sudah cukup. Apalagi ngaji jangan ditinggal. Butuh ilmu terus tambah, syukuri tambah ilmu supaya tambah kebaikannya. Nah, untuk apa? Mendidik anak-anak kita. Terus ikhwah barakallahu fikum, setelah anak baligh sudah mengerti kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya dalam syariat, ini wajib sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, sudah tahu yang wajib, yang sunnah-sunnah dia sudah paham, karena dibiasakan dari kecil, doa hari-hari masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sunnah-sunnahnya tahu, doanya tahu, memakai baju, melepas baju, doanya tahu, sunnah-sunnahnya tahu. Semua sudah dididik, sudah dibiasakan. Sampai dewasa, menikah, selesai tanggung jawabmu. Dia sudah nikah, lepas. Nah, selain pendidikan keimanan, keilmuan, yang kedua, unsur kedua, pendidikan akhlak. Penting bagi dirimu. Ingat, seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim ta'ala, yang sangat dibutuhkan anak itu adalah i'tina fi amri khuluqihi. Kebutuhan perhatianmu, akhlak anak-anakmu. Perhatikan dia. Dan jangan engkau nodai, jangan engkau kotori akhlak anak-anak kita dengan perilaku-perilaku jelek dari apa yang dipajang, ditayangkan dalam layar kaca ataupun dalam HP, Android ataupun komputer. Hati-hati. Gambar-gambar pun jangan. Buku-buku yang merusak. Seperti anak kecil terbiasa dengan lihat. Kalau dulu film si Unyil. Ada lagi cincan. Ada lagi macam-macam itu gambar-gambar. Kita di dalam sampai anak-anak. Karena sudah sering dengan cincan. Sampai bajunya pun gambar cincan. Ketika teletubis. Ya, anak-anak bajunya model apanya? Teletubis. Apa-apa? Teletubis. Subhan. Sandalnya sampai ke semuanya. Ini orang tua sadar apa enggak sadar? Anaknya kok mau dibikin kayak teletubis yang enggak jelas laki atau perempuan itu? Sincan binatang apa? Ya makhluk apa sincan itu? Itu adalah gambar kartun yang jelek menggambarkan anak durhaka sama orang tua. Lah kok anaknya disuruh jadi kayak sincan? Tidak dicontohkan sunnah Nabi. Hadirin, ini tidak terasa pergeseran anak. Ketika muncul Superboy, anaknya juga pakai bajunya kayak Superboy. Sehingga anak muncul Spiderman, apalagi anaknya. Terus muncul apa lagi? Sekarang sampai di zaman now. Jangan ketinggalan, nak. Masya Allah. Hancur. Didik anak akhlak. Hadirin, untuk akhlak ini Masya Allah. Tentunya nanti orang tua yang akan mendapatkan faedahnya dunia dan akhiratnya. Dan banyak akhlak yang dididik pada anak. Terutama, pertama, didik anak untuk jujur. Ini yang utama. Mendidik akhlak, ibu didik anak untuk jujur. Ya. Yang kedua, didik anak untuk amanah. Karena dua sifat ini cermin iman seseorang. Sifat mukmin jujur, amanah. Sifatnya munafik, kebalikannya. Ya, kata Rasulullah SAW, ayatul munafik salasun. Tanda-tandanya munafik tiga. Di antaranya, idza ahdasa kadhiba. Kalau bicara, dusta. Idza tumina khona. Kalau diamanahi, khianat. Maka ajari anak untuk berakhlak jujur. Subhanallah. Caranya, jujur apa? Itu tadi contohnya. Ketika anak kita pulang membawa mainan temannya, tanya, nak ini mainan siapa? Yuk jujur. Ini punya fulan. Loh kenapa dibawa? Dia kasih. Jangan begitu, nak. Ini kalau memang dia kasih, ya ibu nanti tanya, benar dikasih apa enggak? Kalau enggak, kembalikan, nak. Ini amanah, bukan punyamu, kembalikan dia. Atau anak kita pergi sekolah, ibu cek di tasnya. Tas anaknya berangkat, dia cuma pegang apa? Buku dua, pena, pensil, kemudian penghapus, berangkat. Pulang kok ada banyak mainan, tanya anak ini punya siapa? Tadi Umi gak bawakan ini. Coba tanya anaknya, perhatikan. Dicek tasnya. Ini punya teman, kamu ambil? Tidak, dia kasih atau dipinjam? Tanya dulu, jelas. Kalau dia bilang pinjam, besok kembalikan. Kalau masih pulang bawa, berarti kamu enggak jujur. Kembalikan. Minta maaf. Kalau kamu bawa enggak bilang. Ajar anak jujur. Terus diajari anak. Dikontrol anak. Jujurannya. Amanahnya. Jangan ibu memberi contoh jelek. Bagi anaknya. Ibu malah justru mengajarin dusta. Ingat kata Rasulullah SAW. Inna sidqa yahdi ilal bir. Innal birra yahdi ilal jannah. Sungguh jujur akan membimbing pada kebaikan, kebaikan membimbing ke surga. Sebaliknya, ya. Innal kadzib iyyakum wal kadzib, hati-hati kau dari dusta, innal kadziba yahdi ila fujur. Dusta akan membawa pada durhaka, ya, kepada perbuatan durhaka. Innal fujur yahdi ila nar. Durhaka akan membawa ke neraka. Dan belum mengingatkan, sungguh seorang yang membiasakan dia jujur, dengan perbuatan jujur, Allah mencatat dia sebagai seorang yang siddiqan jujur. Kalau dia dusta dan biasa dusta, akhirnya dicatat sebagai pendusta. Hati-hati. Biasanya, satu kali dusta akan menyeret dusta kedua, dusta ketiga. Contoh hadirin. Yang gampang saja. Ketika anak umamanya, dia tanya kepada ibunya ketika dia minta ibu beli mainan. Beli mainan itu dulu atau beli itu dulu. Pentol atau bakso. Ya. Ibu bilang, nah gak ada uang, nak. Anaknya sudah kamu main. Anaknya bermain. Datang bakul sayur, kok ibu belanja? Katanya ibu tadi bilang gak ada uang. Kok belanja? Anaknya pulang, ibu uang. Enggak ada, nak. Lihat tadi ibu belanja. Sudah dusta pertama. Ibu akan berusaha dusta yang kedua. Itu, nak. Ibu belanja tadi kebetulan ada dapat uang di sini. Coba lihat. Ya. Dusta yang kedua. Besoknya anaknya, ya, dia enggak pakai minta sama ibunya. Ambil uang ibunya, dia bilang dia belanja. Dia main beli makanan atau beli jajan. Ibunya ada penjual sayur datang mau belanja. Bingung, mana uangku ini? Tidak ada. Pulang adanya, nah kamu tadi ambil uang mama. Tidak, ma. Loh, tadi kamu main sama temanmu beli apa? Ah, itu teman kasih. Coba. Yang ajar dusta siapa yang pertama? ibunya. Coba kalau ibunya awalnya jujur, nak, kau minta bakso, ibu cuma uang ini. Ibu kasih kamu beli bakso, nanti gak bisa belanja. Bakul sayur datang, ibu gak belanja. Nanti Abi pulang dari kerja, ibu gak masak, kasihan Abi toh. Kasihan kamu juga. Jadi kamu beli baksonya nanti kalau ada rezeki, insya Allah ibu kasih. Sekarang uang ini ibu mau pakai belanja. Main sudah. Sehingga anak lega. Tidak didustai. Betul ibu masak, ibu belanja. Begitu bapaknya datang, makan bersama diingatkan tuh, nak, lihat. Kalau tadi kamu beli bakso, ibu gak bisa belanja, Abi makan dengan apa? Kamu makan dengan apa? Coba. Sabar ya. Mudah-mudahan ada rezeki. Doain Abi usahanya lancar, Abi sehat. Ajar yang baik. Kalau ibunya solehah, bisa. Tapi kalau ibunya juga gak pernah syukur, ya, repot hadirin. Ya. Ini susah. Makanya cerminan anak itulah dari orang tuanya. Sehingga orang Jawa biasanya mengatakan anak itu dengan sebutan apa? Putra. Ya, atau putra ya. Itu apa maksudnya? Katanya pangiloning wujud akibat tumindaking ibulan romo. Tahu pangilon? Cermin. Cermin yang nyata wujud. Hasil pendidikan bapak ibu. Kalau bapak ibunya biasa dusta, anaknya dipendusta. Jangan salahkan. Bapaknya minta uang sama ibunya, pak. Minta uang untuk belanja nanti, pak. Oh, enggak ada. Bapaknya keluar beli rokok. Katanya bapak enggak punya uang. Tadi ibu minta kok bapak beli rokok atau beli pulsa. Berarti bapak dusta. Nah, ini anak udah lihat bapak dusta. Ibu juga dusta. Anaknya jangan salahkan. Jadi apa? Sama. Sehingga perlu antar orang tua bapak ibu ini, lihat, menjaga adab akhlak anak jujur. Terus amanah. Ya, amanah. Ibu kalau pulang ke rumah bapaknya bawa, tanya, pak, ini bawa ini dari mana? Tanya, jangan ibu senang bapak dapat banyak rezeki. Belum tentu hasil yang halal, tanya dulu, pak, ini dari mana? Biasanya gak dapat banyak begini, kok ini dapat banyak dari mana? Tanya. Bapak yang jujur, alhamdulillah ada rezeki begini, masya Allah, alhamdulillah kita syukuri. Ya. Sehingga enak, tapi kalau banyak sudah, masak saja, gak usah tanya-tanya. Yang penting kamu cukup. Nah, beda lagi hadirin. Ya. Sehingga, ikhwah barakallahu fikum, ibu yang soleh seperti wanita salaf dulu. Ketika suaminya mau pergi mencari kerja usaha, mencari nafkah, dia pesan, wahai suamiku, takwalah kepada Allah. Aku dan anakku masih sabar dengan kekurangan yang ada. Namun aku tidak sabar dengan azab neraka. Carilah rezeki yang halal, yang baik. Ya, kami sabar dengan kekurangan. Namun kami enggak sabar dengan neraka. Maksudnya kalau kau dapatkan rezeki yang tidak baik, tidak halal, kau kasih makan kami dengan rezeki itu, kami enggak sabar di neraka. Tapi pernah saya dengar dari ummahat, ini orang awam maksudnya, cerita. Kemudian ini ibu-ibu bilang, saya punya suami, lebih baik korupsi, jangan tanggung, miliar. Biar di penjara sebentar keluar, masih untung. Daripada kerja, berarti kapan mau jadi orang kaya? Katanya begitu. Hadirin, ini istri yang begini ini, aduh, ini menunjukkan jeleknya dia. Kalau wanita soleh enggak begitu. Dia akan pesan seperti tadi. Hati-hati suamiku mencari nafkah. Carilah yang halal. Kami dan aku dan anak-anakmu siap. Dengan kekurangan sabar. Tapi tidak sabar kalau di neraka. Berilah kami yang halal. Begitu. Sehingga suami akan hati-hati. Berusaha. Dapat banyak disyukuri bersama. Dapat sedikit sabar bersama. Enak, amanah, jujur. Dan lagi ajar anak. Terutama waktu sudah mau habis ini. Anak ajar ibu agar anak selalu bicara baik benar. Ini penting. Tekankan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kepengaruh sama anak-anak orang lain. Yang gak diperhatikan omongannya. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Madu omongannya. Masya Allah. Ngeri. Hati-hati. Jorok, jelek, memaki. Ya, hati-hati. Ibu harus selalu. Karena di rumah gak mungkin diajarkan jelek. Ketika anaknya bermain pulang, ngomongannya sudah kasar. Ingat, nah kenapa ngomong begitu? Siapa yang ngajari? Tegas ibu. Ingat, Allah marah. Engkau bicara jelek. Allah catat ucapanmu. Tegankan, ingatkan dengan Allah selalu. Sehingga anak akan kontrol. Ya, kontrol apa? Bicaranya. Dan itu pun harus orang tua memberi contoh. Jangan sekali-kali bapak marah sama ibu, mencaci maki ibu, atau ibu marah sama bapak, marah dengan omongan kasar sama bapak. Hati-hati. Saya kasih resep, kalau antum suami istri ada masalah, jangan bertengkar di depan anak. Kalau mesti harus bertengkar, istri ingatkan suami, mas, kalau mau bertengkar, sabar. Nanti malam, tunggu anak-anak tidur. Jangan sekarang, di depan anak-anak. Jelek dan malu. Ya, kalau sudah malam, coba bangunin. Mas, katanya mau marah, silakan. Jangan keras-keras, tetangganya nanti dengar, anak-anak bangun. Kira-kira jadi marah enggak? Hah? Marahnya hilang, mesranya datang. Itu solusi, upayakan. Jangan kebiasaan tengkar depan anak-anak sehingga anak tahu bapak mencaci ibu, ibu caci bapak. Wah, bertengkar. Akhirnya anak tidak akan menghargai dirimu. Pasti anak tidak akan menghargai orang tua. Sebab diajari bapak pukul ibu, ibu pukul bapak, ngelawan begitu, kelahi. Anak jadi wasit. Wah, rame sekali. Hati-hati. Nanti anak pukul adiknya. Adik pukul kakaknya, kelahi kakak adik. Kenapa kamu kelahi, nak? Bapak ibu juga kelahi. Siapa yang gak malu? Hati-hati. Ikhwah, sampai di sini waktu zuhur menjelang. Nanti pada zuhur silakan antum sembari nunggu pertanyaan. Ada masih beberapa unsur penting dalam pendidikan di rumah untuk ibu-ibu, ummahat. Semoga kita diberi kesehatan kesempatan. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.